Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bihudah amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada poin tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau dilahirkan pada hari Senin. Ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Dan pendapat yang paling sahih, beliau dilahirkan pada tanggal 9. Adapun yang masyhur, yang dikenal, beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya, membahas tentang bagaimanakah beliau disusui. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala ar-radha', susuan untuk beliau. Wa awwalu man ardha'athu sallallahu alaihi wasallam ba'da ummihi Suwaibah. Orang pertama yang menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam setelah ibunya adalah wanita bernama Suwaibah. Maulatu Abi Lahab bilabanin ibnin laha. Suwaibah ini mantan budaknya Abu Lahab. Suwaibah menyusui Rasul dengan air susu yang digunakan untuk menyusui putranya. Ini kebetulan Suwaibah ini juga punya anak kecil, jadi sekalian Rasul SAW disusui oleh Suwaibah. Yuqalu lahu Masruh. Putranya Suwaibah itu namanya Masruh. Wa kanat qad arda'at qablahu sallallahu alaihi wasallam Hamzah ibn Abdul Muttalib wa ba'dahu sallallahu alaihi wasallam Aba Salamah ibn Abdul Asad Al-Makhzumi fahum ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'ah. Sebelum Suwaibah menyusui Rasul, sebelumnya sudah pernah menyusui Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan juga setelah Rasul, Suwaibah menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Mereka semua ini adalah saudaranya Rasul sesusuan. Di Masruh, anaknya Suwaibah, kemudian Hamzah, kemudian Abu Salamah, itu semua adalah saudaranya Rasul sesusuan. Waqad a'taqa Abu Lahab amatahu hadhihi farahan bi wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ketika Rasul lahir, dia membebaskan budaknya ini, yakni Suwaibah, karena senang dengan kelahiran beliau. Walakinnahu sara min aladdi a'daihi hinama qama bidda'wati ilal Islam. Namun ternyata Abu Lahab berubah menjadi musuh bebuyutan Rasul ketika beliau sudah berdakwah mengajak kepada Islam. Jadi sebelum Rasul diutus menjadi Nabi, keadaan ketika itu baik-baik saja. Abu Lahab ketika itu sangat gembira dengan kelahirannya beliau. Bahkan dia ini membebaskan budaknya yaitu Suwaibah karena saking senangnya dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata ketika Rasul diutus menjadi Nabi, mengajak kepada Tauhid dan Islam, dia berubah. Langsung berubah 180 derajat menjadi musuh, bukan lagi kerabat. Fi Bani Sa'ad, kehidupan Rasul di Bani Sa'ad. Kana min adatil Arab ayyaltamisu al-maradi' limawalidihim fil bawadi. Termasuk kebiasaan bangsa Arab, mereka mencari wanita-wanita yang mau menyusui anak-anak mereka yang baru lahir, dan mereka mencarinya di pedalaman-pedalaman. ibadan lahum an amradil hawadir, dengan tujuan dijauhkan dari penyakit yang ada di kota. Hatta tashtadda a'sabuhum, sampai dirasa fisiknya mulai kuat. Jadi orang-orang pedalaman dulu itu biasanya kuat-kuat. Mungkin sekarang juga demikian orang pedalaman, karena gak kenal dengan makanan-makanan yang serba modern kayak sekarang ini. Ya, mereka kalau mau makan ya makan apa adanya dan alami. Biasanya mereka lebih kebal dengan penyakit, fisiknya lebih kuat. Orang-orang Arab dulu kalau anaknya baru lahir itu dibawa ke pedalaman mencari siapa wanita yang mau menyusui anak-anak mereka, dengan tujuan agar kuat terlebih dahulu. Kalau sudah kuat, sudah bagus fisiknya, baru dibawa kembali ke rumah di kota. Wal yutqinu al-lisan al-arabi fi mahdihim, dan dengan tujuan agar mereka, anak-anak mereka, terbiasa dengan bahasa Arab yang fasih ya sejak kecil. Karena dulu ya orang Arab pedalaman itu bahasanya fasih bagus ya, daripada orang-orang kota. Kalau sudah masuk kota bahasanya agak kacau ya, kena bahasa-bahasa gaul atau misalnya ya, akhirnya bahasa tatanannya kurang bagus. Nah, orang-orang Arab pedalaman masih terjaga, tata bahasa Arabnya masih terjaga. Itu Arab pedalaman zaman dulu. Ya. Adapun kalau sekarang, ya gak jauh beda. Tambah kalau ke pedalaman, gak karu-karuan. Waktu kita ke Yaman, ketemu sama orang-orang Arab, ya, yang dari pedalaman-pedalaman itu, lihat sikap sama odol aja melumu. Kiopo kita sikatan dari buka odol, ngasih odol ke sikat sampai sikatan itu dilihati terus kayak bingung benda apa itu, kok mulu-mulu di mulu itu. Megang HP saja tidak bisa diutak-atik, cuma bisa bunyi angkat telepon, ganti ringtone-nya saja tidak bisa ya. SMS saja mungkin tidak akan keluar, tidak ada betul-betul perjalanan. Nah, orang-orang kayak gini justru malah bahasanya beragam. Kita capek-capek belajar nahu bertahun-tahun sampai sana ambles kabeh nahu. Ya, ketemu sama orang Arab asli loh, kok nahu ini berantakan semua. Ya. Itu orang Arab pedalaman zaman sekarang ya enggak jauh beda. Kecuali kalau orang-orang Arab yang talib, pelajar, terus memiliki adab yang bagus, itu baru bahasanya bagus. Kalau dulu orang Arab pedalaman justru bahasa mereka itu fasih, terjaga, bagus. Orang-orang dulu kalau punya anak dibawa ke pedalaman karena apa namanya bagus secara lingkungan, tidak terkena penyakit, sehat, alami, dan juga lingkungan bahasanya bagus, sopan-sopan dan tertata. Wa qaddarallah an ja'at niswatun min bani Sa'ad ibni Bakr ibni Hawazin. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ketika itu ada beberapa wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr yang telah benar ar-rudha'a, mereka keluar ke kota mencari anak-anak yang bisa disusui. Biasanya orang kota yang ke pedalaman ini enggak. Ketika itu ketika Rasul lahir, mereka keluar ke kota mencari siapa yang mau dibawa ke pedalaman untuk disusui. Fa'uridha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihinna kullihin. Rasul ditawarkan kepada mereka semua. Fa'abaina ayyardha'nahu li'ajli yutmihi. Namun tidak ada satupun di kalangan mereka yang mau menerima beliau. Karena statusnya yatim. Tidak punya apa-apa. Ya. Khawatir nanti urusan biaya atau semisalnya kurang tercukupi atau kurang terpenuhi atau semisalnya. Atau mungkin tidak jelas atau semisalnya. Mereka tidak mau menerima. Tidak mau ambil resiko. Padahal Nabi. Ya, ketika itu belum tahu. Walam tajid ihdan niswah wa hiya Halimah bintu Abi Dzuhaib radhiyallahu. Ketika itu ada seorang wanita yang enggak dapat anak, ya. Tadi pedalaman ini keliling, ya. Kalau tadi Rasul ditawarkan enggak ada yang mau, yang ini nyari enggak dapat, ya. Jadi cocok. Namanya Halimah bintu Abi Dzuhaib. Enggak dapat anak yang bisa dibawa ke pedalaman. Fa akhadathu sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Halimah ini terpaksa mengambil dan menerima tawaran dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah. Ya sudah wis, enggak ada pilihan lagi, ya. Semua sudah dicop, sudah dibawa sama wanita-wanita yang lain, ya. Enggak ada lagi kecuali ini. Ya sudah, tak bawa saja. Wa hadiyat bihi hudwatan irtabata laha al-akharun. Ternyata dengan Halimah menerima Rasul, dia mendapatkan keberuntungan yang membuat orang yang lainnya merasa iri. Wasmu Abi Dhuwaib walidu Halimah Abdullah ibn al-Harith. Namanya Abu Dhuwaib, ayahnya Halimah adalah Abdullah bin al-Harith. Wasmu zawjiha al-Harith ibn Abdul Uzza. Nama suaminya adalah al-Harith bin Abdul Uzza. Wakilahuma min Sa'ad bin Bakr bin Hawazin. Dua-duanya itu dari Bani Sa'ad bin Bakr. Wa uladul Harith ibn Abdul Uzza ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam min ar-Rida'ah. Anak-anaknya Halimah, anak-anaknya al-Harith ini itu saudara-saudaranya Rasul sesusuan. Ya, karena beliau disusui oleh Halimah beserta dengan anak-anaknya, otomatis menjadi saudara sesusuan. Hum, mereka semua adalah Abdullah wa Anisah wa Judamah wa Yashima. Luqtiba laqabun ghalaba ala ismiha. Namanya mereka adalah Abdullah, Anisah dan Judamah. Namun Judamah lebih dikenal dengan sebutan Syaima. Ya, lebih dikenal dengan sebutan Syaima. Wa kanat tahdunu Rasulullah SAW, dan dia ini yang membantu untuk mengasuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakatun fi baiti ar-Rida'ah. Barakah di rumah susuan. Dibawa, ya, dibawa pulang Rasulullah SAW ke pedalaman. Waqad darat al-barakat ala ahli hadzal bait muddat wujudihi sallallahu alaihi wasallam bainahum. Ternyata ketika Halimah menerima kedatangan Rasul dan kehadiran beliau, ternyata banyak sekali barakah yang bermunculan di rumah Halimah. Wa mimma ruya min hadhihi al-barakat, di antara barakah yang disebutkan oleh para ulama, anna Halimah lamma ja'at ila Makkah, ketika Halimah pergi ke Mekah, ke kota, kanatil ayyamu ayyama jadbin wa qahtin, ketika itu kondisi ekonomi sedang rosot, ya, kondisi keuangan sedang menipis dan kondisi alam sedang paceklik, ya. Sawah-sawah pada gagal panen, ya, hewan-hewan ternak gak ada yang mengeluarkan susu karena kurus kering, ya. Ya, ini kondisinya paceklik, kondisinya paceklik. Wa kanat ma'aha adan. Halimah ini punya seekor keledai. Kanat abta dabatin fil rukab masyyan. Keledainya Halimah ini termasuk keledai yang paling lambat jalannya. Li'ajli dha'af wal hazal, karena lemah dan kurus, karena kondisi ketika itu paceklik, susah nyari rumput, mau ngasih makan keledainya susah, akhirnya kurus kering, tapi tetap dipakai jadi transportasi, ya, ya kayak motor gitu, ya. Nah, semuanya serba mahal naik semua atau serba kurang, akhirnya motornya gak terawat, ya. Yang biasanya speednya bisa sampai 80, ini gak sampai 20, ya. Luna sama sepeda ontel, mungkin lebih cepat sepeda ontel, ya. Nah, ini Halimah ini punya keledai. Keledainya saking kurusnya jalannya alon-alon, ya. Pelan-pelan, enggak bisa kencang. Wa kanat ma'aha naqah la tadru bi qutratin min al-laban. Halimah juga memiliki seekor unta betina namun tidak mengeluarkan setetes susu sedikit pun. Kering, ya, kering. Wa kana laha waladun saghirun yabqi wa yasrah tulal lail li ajlil ju'. Halimah juga masih punya anak kecil, nangis terus merengek setiap malam, sepanjang malam karena lapar. Enggak keluar susunya karena gizi dan makanan kurang. La yanam, anak ini setiap malam enggak bisa tidur karena kelaparan. Wa la yatruk abawayhi yanaman, dan tidak meninggalkan kedua orang tuanya tidur. Ya, begadang juga bapak ibunya ngurusi anaknya, ya, diamkan ya, apa caranya diam ini, dikasih susu enggak keluar susunya, kasih makan kondisinya kosong, serba kekurangan. Falamma ja'at Halimah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rahliha. Ketika Halimah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam di tunggangannya, dibawa naik ke atas keledai. Wa wada'athu fi hujriha, dan diletakkan di pangkuannya. Aqbala alaihi thadyaha bima sya'a min laban. Tiba-tiba Halimah bisa mengeluarkan susu yang banyak sehingga Rasul bisa minum susu tersebut. Fasyariba hatta rawiya. Rasul bisa minum sampai kenyang. Wasyariba ma'ahu ibnuha as-saghir hatta rawiya. Dan anaknya Halimah yang kecil juga bisa minum sampai kenyang. Thumma nama. Kemudian dua-duanya tertidur, terkenyangan. Biasanya enggak bisa tidur karena lapar, ini tidur pulas karena kenyang. Ini barokah yang pertama. Wa qama zawjuha ila an-naqa fa wajadaha hafilan bil laban. Suaminya mendatangi unta betina milik mereka, ternyata dilihat puting susunya sudah ngembang, banyak susunya. Fahadaba minha man tahaya bi syurbihi rayyan wa syab'an. Kemudian dia pun langsung segera memerah susu unta tadi ya, sampai penuh ember-ember itu. Kemudian diminum sampai kenyang. Tsumma bata bi khairi lailatin. Ketika itu mereka tidur dengan malam yang paling indah. Mereka masih di Mekah ya, posisinya masih di Mekah, nginep di sana. Malamnya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Halimah yang asalnya susunya menipis bisa banyak. Unta yang tadi dibawa yang asalnya tidak ada susunya ngembang banyak susunya ya, barokah. Barokah yang berikutnya, walamma kharaja raji'aini ila badiyah Bani Sa'ad rakibat Halimah tilkal ada. Ketika keduanya hendak kembali ke kampung halaman, ke pedalaman, Halimah naik keledai tersebut. Wa hamalat ma'ahan Nabi SAW, Halimah menggendong Nabi SAW. Fa asra'atil atan hatta qata'at birrukab. Ternyata keledai ini larinya bisa kenceng ya, bahkan bisa menyaingi kendaraan-kendaraan yang lain ya. Moro-moro ya, kalau bahasa Jawa ya. Tiba-tiba langsung speednya naik ya. Kayak motor gitu asalnya premium kasih pertama turbo. Wah, langsung nyasar 20 jadi 120 ya. Bisa kenceng. Wah, ini keledainya langsung ya bergegas untuk berjalan dan meninggalkan apa namanya rombongan-rombongan yang lain saking cepatnya. Walam yastati' luhuquha syai'un minal humur. Tidak ada satupun keledai ketika itu yang mampu menandingi kecepatannya. Masya Allah. Ya, ini sudah di tune up ini ya. Langsung banter ya Iwan. Walamma qadima fi diyarihima. Ketika keduanya sudah sampai di kediaman diar Bani Sa'ad, di rumah Bani Sa'ad, wa kana ajdaba ardillah. Perkampungan Bani Sa'ad itu terkenal perkampungan yang paling tandus. Kanat ghanamuhuma taruh alaihima syiba'an mumtali'ah al-khawasir bil'alaf. Ternyata ketika mereka pulang, mereka sudah mendapati kambing-kambing mereka itu sudah gemuk-gemuk. Perutnya ngembang-ngembang, bukan karena kembung, keisi air atau angin, tapi karena banyak rumputnya, sudah makan kenyang. Ya, tak tahu rumput dari mana. Mumtali'ah ad-duruk bil'alaf. Kemudian mereka juga susunya banyak. Fakana yahliban wa yashliban, maka langsung diperah semua susunya dan diminum. Wa ma yahdabu insanun qatrata labanin, ketika itu tetangga-tetangga enggak ada yang punya susu sedikit. Nah, ini Halimah sama suaminya panen ini, panen mendadak. Kambingnya moro-moro gemuk-gemuk, susunya gudi-gudi. Langsung diperah, diambil, disimpan ya. Tetangga-tetangga pada melungu. Ini waktunya paceklik tandus, kambing kita pada kurus kering lah, kok itu gemuk-gemuk ya. Ini barokah. Falam yazala ya'rifani minallahi ziyadah wal khair hatta iktamalat muddatur radha'ah. Senantiasa keduanya mendapatkan barokah dari Allah sejak kehadiran Rasul di tengah-tengah mereka sampai sempurna masa susuan. Wa matat sanatan, sudah lewat 2 tahun, Rasul sudah berumur 2 tahun. Fafatamat du Halimah. Halimah akhirnya menyapih beliau. Wa qad ishtadda wa qawiya fi hadhihi al-fatrah, Rasul ketika itu sudah kuat fisik dan badan, ya, sudah bagus. Baqa'un Nabi SAW fi Bani Sa'ad ba'da radha'ah. Rasul tetap tinggal di keluarga Bani Sa'ad setelah masa susuan. Wa kanat Halimah ta'ti bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummihi wa usratihi kulla sittati ashhurin. Halimah setiap 6 bulan sekali datang ke Mekah dengan membawa Nabi dengan tujuan ziarah, mengunjungi keluarga, ya. Jadi ya kayak orang mondok begitu ya. Mondok ya 6 bulan sekali, ya, dapat 1 semester gitu pulang ya, liburan melihat keluarga. Lah ini juga demikian. Rasul setiap 6 bulan sekali dibawa pulang oleh Halimah ke Mekah untuk bertemu dengan keluarga. Tsumma tarji' bihi ila badiyatiha fi Bani Sa'ad. Kemudian dibawa kembali pulang ke Bani Sa'ad. Falamma tamalat muddatur radha'a wa fatamatu, ketika sudah sempurna susuannya dan sudah disapih, waja'at bihi ila ummihi, kemudian Halimah membawa kembali Rasul kepada ibunya. Harsat ala baqa'ihi sallam indah, tapi bukan tujuan mengembalikan, tapi untuk melobi, ya, karena Halimah masih pingin Rasul bersama dengan keluarga Bani Sa'ad. Iki arek iki keramat iki, ya. Ini arek ini banyak barokahnya ini, ya. Nggak, jangan sampai lepas ini, ya. Ini banyak barokahnya. Maka dia melobi kepada ibunya, ya. Bu, ini kalau boleh Muhammad ini sama saya saja, ya. Karena sejak kedatangan si Muhammad ini walhamdulillah banyak barokah di keluarga kita. Ini bahasa saya. Wailah dulu enggak ada alhamdulillah, mereka belum kenal Islam, ya. Lamma ra'at min al-baraka wal khair. Ketika itu Halimah melihat kebaikan dan barokah yang ada di keluarganya sejak Rasul ada. Fatalabat min ummi Nabi sallallahu alaihi wasallam an tatrukahu indaha hatta yaghlub. Maka Halimah memohon kepada ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mengizinkan Nabi tetap bersama keluarga Sa'ad. Keluarga Bani Sa'ad. Fa innaha takhafu alaihi wa ba'a Makkah, dengan alasan khawatir terkena penyakit di Mekah, ya. Ya, anu Bu, biar lebih kuat, ya. Biar lebih kuat, biar lebih sehat, ya. Khawatir kalau terlalu cepat, terlalu dini kita kembalikan, kurang bisa adaptasi dengan kota Mekah, nanti bisa sakit. Ya, mungkin beberapa waktu kita bawa dulu ke Bani Sa'ad. Boleh enggak? Faradiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam, diizinkan oleh ibunya Rasulullah, sudah enggak apa-apa, bawa saja. Wa raja'at bi Halimah ila baitiha mustabashirah masrurah. Halimah pun kembali ke Bani Sa'ad membawa Nabi dengan keadaan gembira. Alhamdulillah dapat ini, bawa pulang, ya. Wa baqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha ba'da dhalik nahwa sanatain. Rasul tetap bersama dengan Halimah ketika itu selama 2 tahun. Thumma waqa'at hadithatun gharibah ahdathat khaufan fi Halimah wa zawjiha. Namun setelah 2 tahun itu terjadi sebuah peristiwa yang membuat Halimah dan suaminya mengkhawatirkan keadaan beliau. Hatta radda Nabi SAW ila ummihi, sampai akhirnya Halimah dan suaminya mengembalikan Nabi kepada pangkuan ibunya. Wa tilkal hadithah hiya syaqqu sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu adalah dibelahnya dada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ilaikum bayanu dalik, dan berikut ini penjelasan tentang bagaimanakah beliau mengalami operasi alami, ya, pembelahan dada. Syaqqus sadr, dibelahnya dada beliau. Qala Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Anas bin Malik bercerita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Wa huwa yal'ab ma'al ghilman. Ketika itu Rasul sedang bermain-main sama anak-anak yang lain. Masih kecil beliau. Bermain-main, lagi main-main, malaikat Jibril datang. Ya. Disebutkan dalam kitab yang lainnya, malaikat Jibril membawa asisten, ya. Membawa teman dari malaikat juga. Ketika malaikat Jibril dengan satu malaikat yang melihat Rasul, langsung turun. Langsung turun. Nah itu Nabi akhir zaman, ya. Mereka berdua turun langsung menghampiri Rasul. Ya otomatis wujudnya enggak ditampakkan dengan wujud asli. Kalau wujud aslinya nampak bisa pingsan semua. Fasara'ahu fa'akhadahu fasara'ah. Langsung Jibril menghampiri Rasul, kemudian dipegang, kemudian dibaringkan. Anak-anak ketika itu yang lainnya pada heran. Sopo ini? Ini orang dari mana? Enggak pernah kelihatan, enggak ada yang kenal. Kok tiba-tiba megang si Muhammad suruh tidur? Mau diapain ini? Fasyaqqa 'an qalbi, langsung dibelah dadanya. Enggak pakai bius, ya. Enggak pakai bius. Dan beliau enggak kesakitan. Fastakhrajal qalb, hati beliau diambil, diangkat. Anak-anak melihat ketika itu, lulululu. Enggak kok dibuka? Duh, apa itu? Diangkat. Fastakhraja minhu 'alaqah. Kemudian Jibril mengambil dari hati Rasul segumpal darah. Faqala, maka Jibril mengatakan, hadza hadzus syaitani minka. Segumpal darah ini adalah bagiannya syaitan yang ada pada diri. Ya. Tsumma ghasala, kemudian darah kotor tadi dibersihkan. Fi tustin min dhahabin bima'i zamzam. Diletakkan dalam sebuah mangkok dari emas yang di dalamnya terdapat air zamzam. Dicuci pakai air zamzam. Ya. Ya, ini hatinya diambil, dilepas dari organnya beliau, ditaruh di mangkok, dicuci. Ya. Thumma la'amah ayudhammahu wa jama'ah. Kemudian malaikat Jibril mengembalikan hati beliau pada posisinya. Thumma a'adahu fi makanih. Kemudian dikembalikan di tempat semula. Diusap dadanya, langsung tertutup. Ini keajaiban. Ini langsung perintah dari Rabbul Alamin. Wajah al-ghilman, anak-anak langsung semburat, ya, semburat langsung berlari menuju ke ibu-ibu mereka. Yas'auna ila ummi, ya'ni dha'rahu wa hiyal murdi'ah. Mereka berlari menuju ke ibu susuan mereka. Faqalu, mereka langsung mengatakan, inna Muhammad qad qutil. Muhammad dibunuh. Muhammad dibunuh. Kita melihat ada orang asing datang, dia disuruh tidur, dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci lagi. Wah, Muhammad wis mati, Muhammad. Ngomong kepada ibu-ibu, kepada ibu mereka. Fastakbaru, langsung ya, penduduk pun langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya toh, didatang ketika api. Wa huwa muntaqi'ul laun ay mutaghayyirul laun, dalam keadaan Rasul sudah berubah wajah. Tambah segar, ya, tambah berseri-seri, tambah bingung mereka, katanya mati, lah kok tambah segar waras gini, ya. Kala Anas bin Malik mengatakan, waqad kuntu ara athara dzalikal makhith fi sadri, saya melihat sendiri, ya, bekas jahitan yang ada pada dadanya Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi bekas operasinya kelihatan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ila ummihil hanun, beliau kembali kepada ibu tercinta. Wa raja'a nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da hadzal hadis ila Makkah. Setelah peristiwa ini Rasul dikembalikan ke Makkah. Halimah sama suaminya khawatir. Waduh, alhamdulillah ki bocah selamat, ya. Coba kalau seandainya mati betulan, wah, gimana kita mau tanggung jawab sama keluarganya? Terus balikkan saja. Ya, akhirnya mereka berdua datang ke Mekah, dikembalikan kepada ibunya. Khawatir terjadi sesuatu yang lebih dahsyat setelah itu. Kembalikan. Fa baqiya 'inda ummihi wa fi usratihi nahwa sanatain. Maka beliau pun tinggal bersama ibu dan keluarganya selama 2 tahun. Thumma safarat ma'ahu ummuhu ila al-Madinah. Kemudian ibunya beliau membawa beliau safar menuju ke Madinah. Haitsu qubira waliduhu wa akhwaluhu wa akhwalu jaddihi banu Adi ibn Najjar. Dibawa untuk ziarah ke kuburan ayahnya dan akhwal, yakni saudara-saudara kakeknya dari Bani Adi bin Najjar. Dibawa ke sana, ya, untuk apa namanya mengunjungi keluarga di Madinah. Karena memang ibunya Rasul dari Bani Najjar dan Bani Najjar itu tempatnya di Madinah. Wa kana ma'aha qayyimuha Abdul Muttalib. Ketika itu Abdul Muttalib yang menjadi walinya Aminah, ibunya Rasul. Jadi ketika pergi ke Madinah enggak sendirian, ditemani sama Abdul Muttalib. Wa khadimatuha Ummu Aiman, ditemani juga oleh pembantunya yaitu Ummu Aiman. Famakatat syahran thumma raja'at. Mereka tinggal di Madinah selama sebulan kemudian kembali ke Mekah. Wa bainama hiya fit tariq lahiqaha al marad. Ketika di perjalanan ibunya Rasul mendadak sakit. Washtadda, semakin parah sakitnya. Hatta tawfiyat bil abwa, hingga akhirnya Aminah meninggal dunia di desa bernama Abwa. Baina Makkah wal Madinah, desa antara Makkah dan Madinah. Wadufinat hunak, dan dimakamkan di sana. Sudah sempurna sudah. Beliau ditinggal mati oleh ayahnya, juga ditinggal mati oleh ibu. Akhirnya yang merawat beliau adalah kakek Abdul Muttalib. Adapun bagaimanakah kehidupan beliau bersama dengan kakeknya, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu.